masih mengambang dan kita pun berhenti di pinggir jalan. Di sinilah kau putuskan temali cinta kita dan layu sekuntum. Serba salah.